makasih ya. Bye. ya. Iha. Aku suka body goyang-goyang kamu muda. Goyang kamu muda, sayangnya kak aku kamu muda. Gagal tapi rasa perawan, tapi rasa perawan, sayangnya aku. Aku suka body goyang-goyang kamu muda. Goyang kamu muda, sayangnya kak aku kamu muda. Gagal tapi rasa perawan, tapi rasa perawan, sayangnya aku. Gak suka Pinacia, yeehaw.